Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan al-usul salasa, tiga landasan utama yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, masih di dalam tiga hal yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Yang pertama dan yang kedua sudah kita bahas. Yang pertama, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, dia masuk dalam jannah. Dan barang siapa yang memaksiati Rasul tersebut, maka masuk ke dalam an-nar. Dalilnya banyak, sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya Allah tidak meridhai jika ibadah dilakukan oleh seorang hamba itu disertai kesyirikan. Disertai kesyirikan. Allah tidak meridhai semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba disertai dengan kesyirikan. Di samping dia menyembah Allah, dia menaruh penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal rububiyahnya kah? Dalam hal uluhiyahnya atau dalam asma dan sifatnya? Kita sudah memahami apa makna rububiyah, bahwasanya Allah yang mengatur, mencipta, memberikan rezeki. Kalau kita meyakini ada zat lain yang memberikan rezeki, yang mencipta dan sebagainya, yang mengatur alam semesta, maka kita telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi syirik akbar, ya. Syirik akbar, dia bisa mengeluarkan dari keislaman. Batal semua seluruh amalnya yang telah dia lakukan semenjak dia beribadah, semenjak dia bisa beribadah. Kemudian juga ibadah jika dicampuri dengan kesyirikan dalam hal uluhiyah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ibadah bisa berupa ibadah hati, ibadah ucapan, maupun ibadah amalan. Jika kita palingkan ibadah ini yang harusnya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada yang lain, misalkan dia menyembah dengan mengorbankan seekor ayam atau mengorbankan apapun, bahkan seekor lalat sedikit pun yang sangat kecil. Dalam hadis Dubabah, ada seorang zaman dahulu yang dia safar dalam suatu perjalanan, dia melewati suatu kaum yang kaum tersebut menyembah berhala. Dan dua orang ini yang bersafar, dia dicegat oleh kaum tersebut. Maka kaum tersebut meminta dia untuk mengorbankan, meminta sesuatu untuk dikorbankan untuk berhalanya. Boleh kemudian si dua orang tersebut melanjutkan perjalanan. Maka yang satu bilang, aku tidak mempunyai sesuatu untuk dikorbankan. Berkorban apapun, walau seekor lalat. Maka diambilkan lalat, dan salah satu dari dua orang tersebut dia berkorban dengan lalat. Fadakhalan nar, kata Rasulullah SAW. Maka dia masuk dalam neraka, khalidan fiha, walaupun dia mengorbankan hanya seekor lalat. Sedangkan orang yang kedua, dia tidak mau berkorban walaupun dengan seekor lalat. Maka kata Rasulullah, dia dakhalal jannah. Ini termasuk ibadah berkorban adalah ibadah yang khusus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diiringi tujuan-tujuan yang lain atau persembahan buat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dalam ibadah tersebut diiringi tercampur dengannya, yaitu kesyirikan dalam hal asma wa sifat. Yaitu dia memberikan nama dan sifat yang seharusnya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada zat lain yang maha berkuasa, ada zat lain yang maha berilmu dan mengetahui. Sebagaimana ada satu kelompok dari umat Islam yang mengakui bahwa imam-imamnya itu mengetahui apa yang akan datang, apa yang akan terjadi akan datang, ya. Sebagaimana pemahaman Syiah Rafidhah terhadap 12 imamnya, dia meyakini bahwasanya imam-imamnya mengetahui hal yang gaib. Padahal ilmu gaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada para nabinya yang diberikan kabar tentang ilmu gaib. Maka jika ada seseorang yang mengaku mengetahui ilmu atau hal-hal gaib dan dia bukan seorang nabi dan rasul, maka dia telah dipertanyakan akidahnya. Sampai sini jelas? Dan kemarin kita sudah membahas bahwa kesyirikan itu bisa terjadi dalam empat keadaan, ya. Yaitu yang pertama, syirik berupa ketakutan, ya. Syirik dalam hal ketakutan. Yang pertama, syirik dalam hal ini adalah termasuk syirik besar, ya. Jadi macam-macam syirik besar itu terkategori dalam empat hal, empat macam. Yang pertama, syirik dalam ketakutan, yaitu takut yang berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya kepada berhala, patung, taghut atau mayat atau ahli kubur atau yang gaib, ya. Bangsa jin dan manusia yang dia meyakini bahwasanya jika dia memaksiati atau tidak melakukan suatu persembahan kepada yang ditakuti tersebut, maka dia takutnya berlebihan sebagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk semua ketakutan dari semua kesyirikan berupa penyembahan, pengorbanan, korban dan lain sebagainya adalah karena apa? Karena menghindari bala, menghindari mudharat, ya. Kenapa engkau menyembelih kerbau kemudian kepalanya ditanam di pondasi bangunan supaya pengerjaan bangunan ini lancar, tidak ada yang mengganggu. Dia telah menyerahkan ketakutan yang hanya kepada Allah, yang hanya memberikan Allah, yang hanya memberikan mudharat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bentuk ketakutan yang dia kemudian sembah, persembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Ngerti di sini? Itu dalam hal ketakutan, ya. Kemudian ini membahas apa yang sudah kita bahas kemarin, ya. Kemarin kan hanya saya hanya menjelaskan sepintas, tapi ini saya menjelaskan sedikit saja, ya. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam hal mahabbah. Seharusnya cinta atau mahabbah itu kita tujukan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah yang murni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita cinta kepada istri kita atau kepada suami? Boleh, ya. Tetapi selalu di bawah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kecintaan kepada orang kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang berupa alamiah. Alamiah, ya. Tetapi ada juga orang yang mencintai pasangannya bagaikan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini terkena penyakit isyik namanya. Saya sudah pernah jelaskan kemarin, ya. Penyakit isyik. Penyakit mabuk asmara. Yang biasanya terjangkiti anak-anak muda. Kalau tidur ingat dia, kalau sholat ingat dia, gak bisa makan kalau gak nelpon dia dan sebagainya. Itu namanya penyakit mabuk asmara. Kalau tingkatannya sampai dia mengganggu ibadah kepada Allah, waspada, dia terkena syirik akbar. Bahkan dia bisa mengorbankan, ya, mengorbankan dirinya. Aku rela menyeberangi samudra demi engkau. Aku rela jatuh ke jurang yang dalam demi engkau, ya. Masa demi engkau, ya? Ini sudah kelewatan. Itu masuk dalam syirik mahabbah, ya, syirik besar. Dia keluar dari Islam. Kalau dia sudah bisa mempertaruhkan nyawanya demi si dia, ya, mempertaruhkan segala macam demi si dia. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, ngapain harus bertaruh seperti itu? Ya kan? Kalau ditolak ada yang lain. Masih ada sejuta wanita yang lain. Sejuta laki-laki yang lain. Tapi banyak kejadian seperti itu. Cinta pertama tidak bisa dirubah, katanya begitu. Kata orang-orang, ya. Hati-hati, ya. Itu termasuk dalam kategori syirik akbar kalau kita tidak bisa menghindarinya, ya. Syirik dalam hal mahabbah. Kemudian yang ketiga, syirik dalam tawakal, ya. Syirik dalam hal tawakal. Seharusnya tawakal itu kita murnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang bertawakal kepada jimat, kepada isim-isim, tulisan-tulisan yang ditulis dalam kertas kemudian ditaruh di sabuk. Biasanya dulu sabuk orang zaman dahulu ada resletingnya, ya. Di dalamnya ditulis raja-raja. Dulu saya suka raja-raja begitu, ya. Dulu, saya bertobat. Karena memang dari zaman dulu itu dijual belikan secara bebas. namanya kitab, jangan saya kan tahu nantinya teman-teman pada nyari lagi kitab itu. Jangan, enggak usah saya kasih tahu. Pokoknya ada kitab yang nulis raja. Pokoknya kalau nulis raja ini, maka setiap orang yang memandang dia menjadi kesengsem. Pokoknya ada rajanya begitu ya. Ditulis itu taruh di dompet atau taruh di kat pinggang ya. Itu namanya tawakalnya kepada isim-isim raja, kalung, jimat, cincin dan sebagainya. Yang dia menaruh ketawakalan kepada, tenang aja saya selamat kok. Saya kan udah bawa ini, saya kan udah bawa itu. Dia menaruh ketawakalannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada paham penjelasannya ya. Jenis-jenisnya. Enggak penting dengan definisi. Yang penting oh tahu ini jenis tawakal, enggak boleh. Kemudian yang terakhir adalah syirik akbar dalam hal ketaatan ya, dalam hal ketaatan, yaitu ketaatan yang berlebihan, bahkan kalau sampai dia melanggar syariat dia lakukan, walaupun itu melanggar syariat dia lakukan, maka dia sudah menaruh ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang membuat perundang-undangan selain undang-undang yang Allah turunkan, berhati-hati. Dia telah membuat suatu perundang-undangan yang tidak sesuai syariat dan orang lain harus mentaati undang-undang tersebut. Makanya berbahaya orang yang berada di legislatif atau apa ya, kalau dia membuat undang-undang yang akhirnya melanggar syariat. Misalkan melarang laki-laki muslim sholat jamaah di masjid, kemudian orang-orang semua mengikutinya, dia sudah menaruh ketaatan kepada selain Allah SWT telah undang-undang tersebut, padahal itu bertentangan dengan syariat Allah agar kita semua sholat di masjid. Padahal mungkin dia orang Islam juga. Nah, kalau orang menyadari seperti ini, dia membuat aturan-aturan baru, membuat undang-undang baru yang dia melanggar syariat dan orang lain harus patuh kepadanya, dan dia patuh karena mencari muka kepada pemimpin, kepada raja, maka dia masuk ke dalam syirik ketaatan. Sebagaimana siapa? Kisah Ashabul Ukhdud. Salah seorang menterinya ya, salah seorang menterinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sembuh matanya dari kebutaan. Ini dalam bisa dijumpai dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sabar, bab ketiga dari Riyadhus Shalihin bab sabar, kisah tentang Ashabul Ukhdud. Menterinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah disembuhkan, kemudian disembuhkan matanya ya. Kemudian dia kembali kepada sang raja, bertanya kepada sang menteri tersebut, kok mata Anda bisa melihat kembali, siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, kata menteri. Apakah kau mengakui ada Tuhan selain aku, katanya, kata si raja ini. Iya, yang menciptakan semua alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ajaran kalian atau aku akan siksa. Maka si menteri ini disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Sampai akhirnya digergaji dari ujung kepalanya hingga ke duburnya, dibelah bagi dua. Termasuk ulama yang mengajari dia dipanggil, disuruh untuk menyembah si raja, tidak mau, digergaji juga. zaman dahulu, masya Allah ya, ujian keimanan itu nggak tanggung-tanggung, digergaji. Gergajinya mungkin nggak seperti gergaji sekarang yang sudah tajam. Gergajinya yang tumpul kali ya. Aduh, masya Allah, jangan dibahas. Naudzubillah min dzalik. Tetapi nanti akan terjadi lagi seperti itu pada saat Dajjal. Turunnya Dajjal, orang yang tidak, salah satu dalam hadis tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang tidak beriman kepada Dajjal, sama Dajjal digergaji dari ujung kepala sampai duburnya, kemudian dihidupkan kembali oleh Dajjal. Ditanya lagi, alhamdulillah sang mukmin tersebut semakin kuat imannya. Sungguh aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Dan hampir semua yang dalam beberapa hadis yang saya telusuri, ujian-ujian yang menimpa kaum dahulu itu akan terulang ya di Dajjal. Bahkan ada yang dibakar juga, ya, masukkan ke dalam api. Ya. Walaupun api sebenarnya yang oleh Dajjal buat adalah kesejukan. Ya. Sebenarnya kesejukan. Baik, biar nggak terlalu panjang. Itu adalah yang terakhir ya. Jadi syirik akbar ada 4 macam ya, secara garis besar. Dan syirik akbar dia bisa menghapuskan semua amalan manusia tersebut dan mengeluarkan dia dari keislaman. Kalau syirik kecil, dia hanya membatalkan amalan yang sedang dilakukan. Misalkan sholat kemudian terselip riya, batal pahalanya dari sholat tersebut. Makanya kita senantiasa membaca doa untuk berlindung dari syirik kecil. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa an a'lamu lima lam a'lam ya. Au kama qala Rasulullah SAW ya. Coba nanti dicari di literatur-literatur yang ada doa untuk melindungi dari syirik kecil agar kita tidak hangus amalan yang sedang kita kerjakan, yaitu riya, sum'ah, ujub, sumpah dengan selain Allah, itu termasuk syirik kecil. Nanti akan ada waktunya kita bahas lebih detail ya. Baik, itu adalah yang kedua ya. Kita masuk ke yang ketiga. Prinsip atau kewajiban ketiga yang wajib diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim, sebagaimana kandungan risalah yang kedua dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, as-salisatu anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasula walau kana aqraba qaribin. Yang ketiga adalah bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul, wa wahadallah, dan mengesakan Allah, la yajuzu lahu muwalah, tidak boleh baginya muwalatun. Apa arti muwalah? Mengambil wali, mengambil pemimpin. Muwalah adalah ittakhadha waliyan. Bagaimana definisi Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Sarah Al-Usul Salasa, definisi al-muwalah adalah ittakhadha waliyan, menjadikan seseorang sebagai siapa? Pemimpin ya. Sebagai pemimpin. Man haddallah, yaitu yang menentang Allah wa rasulah, yang menentang Allah dan rasulnya. Jadi yang ketiga ini adalah sambungan dari apa yang sudah kita definisikan di prinsip yang pertama dan prinsip yang kedua ya. Bahwa jika anna man ata'a ar-rasul, barang siapa yang mentaati rasul, ya, kan dakhulal jannah tadi kan. Wa wahadallah, artinya dia tidak berbuat syirik, prinsip yang kedua. Mengerti enggak nih? Yang ketiga ini adalah sambungan dari yang pertama dan yang kedua. Ya. Yang pertama itu kan man ata'a Allah dakhala jannah wa man asa dakhala nar, ya kan? Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya Allah tidak meridhai kesyirikan. Dan yang ketiga ini adalah summary atau tambahan dari 1 dan 2. Barang siapa yang telah mentaati Allah, barang siapa yang telah mengesakan Allah dan dia menjauhi syirik, yang kedua, la yajuzu lahu muwalatu man haddallah wa rasulah, maka tidak boleh baginya menjadikan pemimpin orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Mengerti? Orang sudah bertauhid, orang sudah mengikuti Rasulullah, tapi dia menyerahkan pemimpin kepada selain orang Islam yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka apa? Gugur juga amalnya. Tidak ada imannya pula. Nanti akan diketengahkan dalilnya. Jadi tadi kan sudah dia mengimani Allah, mengimani uluhiyah, dia tidak berbuat syirik. Tetapi dia ternyata menjadikan pemimpin orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang kafir. Tidak ada imannya juga. Jadi tidak selamat orang yang sudah dia mengikuti Rasul, sudah mengesakan Allah, tetapi ada hal yang ketiga, mualahnya dia. Mualah itu apa? Ittakhadha waliyan. Ittakhadha waliyan. Waliyan itu ada tiga sebenarnya definisinya, yaitu apa? Orang yang dekat. Yang kedua adalah pemimpin. Kemudian yang ketiga, orang yang bisa menolong dirinya. An-nusrah. Orang yang dekat, orang yang dijadikan pemimpin, orang yang bisa memberikan pertolongan, dan orang yang dicintai, empat ya. Dan orang yang dicintai. Al-mu'ala atau al-waliyu, masdarnya al-waliyu. Yang keempat apa? Yang tadi. Definisi dari al-wali, al-waliyu. Waliyu adalah kata dasar dari mu'alah. Mu'alah atau al-waliyu. Makanya dalam doa, siapa? Doanya Nabi Zakaria. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawali min wara'i wa inni khiftul mawali min wara'i apa lupa lagi saya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Aduh. Hafalan saya parah banget. Dalam surat Maryam wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliyan. Fahabli min ladunka waliyan. Waliyan di sini orang yang dekat. Orang dekat dari bapaknya siapa? Anaknya. Fahabli, maka berikanlah kepadaku min ladunka dari sisimu waliyan, seorang yang dekat. Kalau istri sudah ada, berarti siapa yang dimaksud? Anak. Jadi waliyan di sana bisa menjadi orang yang dekat atau anak. Siapa wali bapak ini? Siapa wali anak ini? Artinya orang yang dekat dengan orang ini yaitu siapa? Orang tuanya. ya kan? Oke, ya. Wad dalilu, oh belum ya, tadi belum sempat saya sempurnakan terjemahannya. Walau kana aqraba qaribin. Jadi orang tadi yang sudah dia mengikuti Rasulullah SAW, kemudian dia mengesakan Allah, maka dia tidak boleh mengambil pemimpin yang memimpin dia, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah aqraba qaribin, orang yang paling dekat kerabatnya, bapaknya kah, ibunya kah, atau siapa, tidak boleh. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 ya. La tajidu, tidak akan engkau dapatkan wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW, kauman, suatu kaum, yu'minuna billah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah, dia saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu, walaupun mereka itu aba'ahum, bapak-bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum atau keluarga mereka, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Barang siapa yang tidak melakukan tadi, ya, itulah orang-orang yang telah ditetapkan keimanan di dalam hatinya. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah kuatkan keimanan tersebut. Wa yudkhiluhum jannah, dan Allah akan masukkan ke dalam jannah, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dia mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, wa radhu an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, itulah kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa hizbullah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lihat di sini, orang yang tidak melakukan itu, mereka telah ditetapkan apa? Keimanan di dalam hati mereka. Imannya benar. Imannya benar. Tetapi jangan salah kaprah ya. Tidak semua orang kafir itu kita sikapi begitu. Kita ada, maksudnya kita tidak boleh menjadikan pemimpin. Tapi kalau untuk selain itu, kita boleh bermuamalah dengan mereka, boleh. Artinya yang dimaksud adalah apa tadi? Tawalla, al-muwala, menjadikan mereka pemimpin yang paling dicintai, yang paling dekat, yang paling disayangi. Kan tadi empat kan? Yang paling dekat, yang paling disayangi, yang paling dicintai, yang bisa diharapkan pertolongannya, yang menjadikan pemimpin, ya, itu orang yang musuhi Allah. Selain itu, kalau muamalah seperti biasa, bertetangga, berteman dengan batas-batas yang tertentu, itu masih diboleh. Kan. Karena apa? Karena mereka adalah kafir mu'ahad, yang terikat perjanjian dengan kita mendirikan negara ini. kita sikapi mereka dengan adil, ya, sikapi mereka dengan adil. Tahu bedanya? Saya tidak mengajarkan radikalisme, ya. Hanya kita tidak boleh mengambil pemimpin mereka. Mengerti? Ya. Jadi kalau untuk muamalah, bertetangga, bersosialisasi, berdagang, sah. Bahkan Rasulullah SAW banyak juga pas meninggalnya tergadai baju besinya kepada orang Yahudi. Rasulullah SAW juga memperkerjakan orang Yahudi, yaitu Urayqit, ya. Urayqit yang pada saat hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, penunjuk jalannya orang Yahudi. Urayqit itu, ya. Penunjuk jalannya adalah orang Yahudi. Boleh mempekerjakan mereka kalau memang mereka punya kemampuan. Baik, ya. Sampai sini jelas maksudnya? Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan al-mas'alatu tsalitsah mimma yajibu 'alaina ilmuhu al-wala wal bara. Jadi, yang ketiga ini adalah prinsipnya adalah prinsip al-wala wal bara. Loyalitas dan benci. Al-wala wal bara. Loyalitas itu kan kita menaruh kepercayaan, kita menaruh kecintaan, ya. Loyal, kita memberikan kesetiaan, kecintaan kepada mereka, namanya al-wala wal bara. Ya. Prinsip yang ketiga adalah al-wala wal bara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal wala wal bara aslun azimun ja'at fi nusus al-kathirah. Wala wal bara ini adalah prinsip yang agung, ya, yang datang di dalam nas-nas yang sangat banyak. Yang datang dalam nas-nas yang sangat banyak. Dan dia termasuk ikatan yang paling kuat sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna awsata 'aural iman an tuhibbu fillahi wa tubghidu fillah." Sesungguhnya cabang keimanan yang paling pokok adalah kamu mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Tabrani, "Awsaqu 'aural iman al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillah wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi 'azza wa jalla." Tali ikatan yang paling kuat adalah berwala' di jalan Allah 'azza wa jalla dan bermusuhan karena Allah 'azza wa jalla. Cinta dan benci karena Allah Azza wa Jal. Kita mencintai karena Allah, kita benci karena Allah. Makanya saya memberikan faedah hakikah at-tauhid, ya. Apa hakikat tauhid itu? Dia mencintai apa yang Allah cintai, ya. Dan dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai karena Allah dan dia tidak mencintai apa-apa yang tidak dicintai Allah. Itu hakikat tauhid. Dalilnya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala." Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanah. Jangan engkau jadikan bitanah, orang kepercayaan, orang yang dekat, min dunikum, orang selain Islam, la ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak habis-habisnya memberikan kemudharatan kepada umat Islam. Dan juga hadis dalam dan juga firman Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi alqaumadz zalimin. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau jadikan Yahudi dan Nasara aulia, pemimpin-pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'd. Karena mereka itu, Yahudi dan Nasara itu adalah sebenarnya pemimpin-pemimpin bagi sebagian mereka juga. Wa may yatawallahum, barang siapa yang mengambil pemimpin dari mereka, minkum, dari sebagian kalian, fa'innahu minhum, sesungguhnya sebagian mereka itu termasuk mereka. Ngerti gak? Belum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani pemimpin, karena mereka itu adalah pemimpin bagi sebagiannya, bagi kelompoknya, yaitu bagi kelompoknya Yahudi dan Nasrani juga. Wa may yatawallahum, barang siapa yang wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang sebagian kamu mengambil pemimpin dari mereka, barang siapa sebagian kamu mengambil pemimpin dari mereka, fa innahu minhum, maka dia kelompoknya mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Innallaha la yahdi qaumadz zalim. Innallaha la yahdi qaumadz zalim. Allah sifatkan mereka yang mengambil pemimpin Yahudi dan Nasrani adalah termasuk orang yang zalim. Kemudian firman yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina attakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minalladzina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Maidah 57. Kalau tadi Al-Maidah 51 ya. Dalam ayat dalam surat Al-Maidah 57, wahai orang beriman, janganlah engkau menjadikan orang yang menjadikan agamamu itu candaan dan main-main dari ahli kitab dan dari orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang kufar, ya. Amin. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu yaitu ejekan dan main-main dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian yang kafir, ya. Atau salah juga ya. Ini aulianya ini di ujung ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpin dari orang-orang yang menjadikan agamamu itu adalah ejekan dan main-main semata, yaitu dari ahli kitab sebelum kalian yang kufar, ya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Ngerti maksudnya? Janganlah engkau menjadikan pemimpin orang yang telah menjadikan agama kamu itu ejekan dan main-main dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab kan memang mengejek agama kita, membuat main-main agama kita. Maka jangan jadikan mereka pemimpin. Mengerti? Ya. In kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau beriman. Sedikit lagi ya. Saya bacakan saja dalilnya dalam surat At-Taubah 23 hingga 24. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah engkau jadikan bapak kalian, saudara kalian menjadi pemimpin. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Jikalau mereka itu lebih menyukai kekufuran daripada keimanan. وَمَيَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin, maka kalian adalah orang-orang yang berbuat zalim. قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. Dan apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iftaraftumuha dan harta kalian yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih engkau cintai dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan juga dari jihad dari jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai datangnya keputusan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Kemudian dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum, ya, Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik di diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya tatkala mereka berkata kepada kaumnya, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri daripada apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur kepada kalian, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana, dan telah jelas antara kami dan kalian, al-adawah permusuhan, wal-baghdau kebencian, selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian semua beriman kepada Allah saja. Kemudian Asy'ah Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga melanjutkan, walianna muwalata man haddallah wa mudaratahu tadullu ala anna ma fi qalbi al-insan min al-imani billahi wa rasulihi da'ifun. Sebab ya, al-muwalah ya, mengambil pemimpin kepada mereka dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan menyayangi mereka, ini menunjukkan bahwasanya di kalbu mereka itu terdapat iman yang lemah kepada Allah dan Rasulnya. Li'annahu laisa minal aqli, karena tidak mungkin secara akal engkau mencintai manusia yang dia itu memusuhi apa yang kamu cintai. Bagaimana kita mencintai seseorang yang seorang itu membenci istri kita? Enggak mungkin, ya kan? Tidak masuk akal. Wal muwalatul al-kufar, dan bentuk loyalitas kepada orang kafir, bentuk mengambil pemimpin atau loyalitas kepada orang kafir, takunu bimunasaratihim, bisa dalam bentuk menolong mereka, wa muawanatihim, membantu mereka, ala mahum alaihi minal kufur, yang mereka itu tetap di atas kekafirannya, wadhalal, tetap di atas kesesatannya, wa muwaddatuhum, dan tetap dan mencintai mereka, bisa juga dengan mencintai mereka bi fi'lil asbabil lati takunu biha muwaddatuhum, bisa juga bentuk kecintaan kepada mereka itu dengan melakukan suatu sebab perbuatan yang menyebabkan mereka cinta kepada kita, itu termasuk muwalah juga. Fatajiduhu yawadduhum ayat lubuwat wuddahum, maka engkau dapati mereka itu mencintai mereka atau mencari keridhaan mereka, mencari keridhaan atau kecintaan mereka. Ngerti enggak? Mualah itu bentuknya bisa merupakan sebuah kecintaan, ya, dengan cara dia gemar menolong mereka, gemar membantu mereka, ya. Padahal mereka itu tetap di atas kekafirannya, tetap di atas permusuhannya kepada kita. Udah tahu kita ini orang kafir, tapi musuh banget sama kita. Menjelek-jelekan Islam, mengejek Islam. Tetapi kita masih mau membantu mereka, menyayangi mereka, kita dekat sama mereka. Lah, enggak boleh. Termasuk bentuk mualah kepada mereka. Ngerti sampai sini? Ya. Atau juga bisa kita melakukan sebuah perbuatan yang menjadi sebab kecintaan mereka. Misalkan apa? Dia mau naik motor, oh sini-sini saya tuntunin motornya. Oh, jadinya cinta ke dia. Atau apa? Oh, saya butuh ini, langsung cari. Menyebabkan cinta kepada mereka. Padahal mereka adalah orang yang paling memusuhi Allah dan Rasulnya, terus-terusan mengejek agama kita. Tapi kalau dia orang yang biasa saja, tidak menampakkan kebencian kepada agama kita, enggak apa-apa. Ngerti sampai sini? Ya. Fal wajib alal mu'min mu'adah man haddallahu wa rasulah. Maka yang wajib bagi orang mukmin adalah memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin ilaih. Walaupun mereka itu orang yang paling dekat nasabnya kepada kita. Wa bughduhu wal bu'du anhu, kita membencinya, kita menjauh darinya. Walakin hadza la yamna'u nasihatahu wa da'watu lil haq. Tetapi dengan demikian kita juga tidak menghindari, ya, untuk memberikan nasihat dan dakwah kepada mereka. Selesai yang pokok yang ketiga, ya, dari risalah yang kedua. Kita masuk ke risalah yang ketiga pekan depan, ya, tentang Millah Ibrahim. Tentang Millah Ibrahim, bentuk-bentuk realisasi tauhid yang benar. Karena kita mencontoh milahnya Ibrahim, jalan yang ditempuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Aku laqouli hadza, kalau ada yang mau didiskusikan bisa setelah salat Isya atau bisa melalui WA, ya. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.